nan đến nơi trên con usahala gamang jo diri nan ko dakamarali raso jo cinta hanyo adi kasih adi tampe bai. Yakinkan denai itu tak jadi. Nanden tak ku ikat, udah mau kia janji. Cinta wilah halalkanlah kasih di hati. Satitia indah tania indari denai kamalu koi. Namun nyato di hati jeda rusak makin menjadi. Buktikanlah kabake denai ko. Yakinkan denai itu tak jadi. Nanden tak ku ikat, udah mau kia janji. Cinta wilah halalkanlah kasih di hati. Satitia indah tania indari denai kamalu koi. Namun nyato di hati beda rusak makin menjadi. Buktikanlah kabake.